digeleng-gelengkan kepala. Itu pertanda tidak mau atau kasih setuju. Diangguk-anggukkan kepala. Itu pertanda dia mau dan juga setuju. Itu semua isyarat dalam bahasa. Tanpa bicara orang mengerti maksudnya. Itu semua isyarat dalam bahasa.